يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ketiga dari surah Al-Maidah ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita sebagian di antara apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makanan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan hurrimat 'alaikumul maitah, diharamkan atas kalian bangkai. Yani para ulama kita mengatakan bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kita sesuatu kecuali karena itu memiliki mudarat, memiliki bahaya. Diharamkannya atas kita sesuatu, makanan, minuman atau perlakuan, karena itu sangat berbahaya untuk manusia itu sendiri, untuk umat itu sendiri. Imma bahaya untuk agamanya, bahaya untuk kesehatannya, bahaya untuk akalnya, bahaya untuk hartanya. Dan ini semua harus dijaga dalam syariat kita. Akal harus dijaga, kesehatan harus dijaga, jiwa juga harus dijaga, kehormatan juga harus dijaga. Maka diharamkanlah berbagai macam pengharaman-pengharaman. Maka yang diharamkan di sini adalah perkara-perkara yang kita akan makan. Terlalu banyak yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Terlalu banyak. Maka yang disebutkan di sini adalah perkara yang sangat sedikit dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itu pun karena memiliki mudarat, kejelekan untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan hurrimat 'alaikumul maitatu. Yang pertama, diharamkan atas kalian bangkai. Bangkai adalah semua hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan yang syar'i. Semua hewan yang mati tidak dalam keadaan melalui proses penyembelihan yang syar'i. Subhanallah. Mati ya karena sakit mungkin. Mati ya karena tua mungkin. Mati karena sebab-sebab tertentu yang jelas. Dia tidak mati melalui proses penyembelihan yang syar'i. Haram hukumnya bangkai. Yang kedua, waddamu. Dam, darah. Dam masfuha, di ayat yang lain, darah yang terpancar. Ketika biasa orang menyembelih sembelihan, maka keluarlah darah mengalir dari urat yang terpotong di leher hewan sembelihan. Barakallahu fikum. Biasanya ketika ditampung itu darah, dia akan membeku dan bentuknya berikutnya mirip sama seperti hati hewan. Ini darah haram hukumnya untuk dikonsumsi, dimakan. La haula wa illa billah. Cuman ya karena kejelekan senantiasa bercampur dengan kejelekan juga, tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang memang jelek. Mereka meminum memakannya dengan arak, dengan khamar. Khamarnya sudah haram, darahnya pun haram. Maka seorang mukmin akan menjauhkan diri dari makan makanan yang buruk ini. Waddamu. Baik. Kemudian yang ketiga, walahmul khinzir, daging babi. Bukan berarti bahwa yang diharamkan hanya dagingnya tok, lemaknya ndak. Baik. Atau bagian dari tubuhnya ndak. kulitnya tidak, lah bukan. Semua anggota tubuh dari babi itu haramkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita konsumsi. Ini akan mempengaruhi kesehatan kita atau mempengaruhi tabiat kita. Wa ma uhilla li ghairillahi bih. Demikian juga sembelihan-sembelihan yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sembelihan yang disembelih disembelih, tapi bukan nama Allah yang disebut pada saat penyembelihannya. Seperti orang menyembelihnya dengan memakai nama Bismil Masih. Seperti mereka mengatakan Bismil Masih atas nama Al-Masih Isa bin Maryam, atas nama si fulan, atas nama wali fulan, atas nama ini, atas taib. Allah mengatakan wala taquru wala taqulu mimma lam yudzkarismullahi alaihi, dan janganlah kalian memakan sembelihan yang tidak disebut nama Allah atasnya. Apakah memang tidak disebut apa-apa atau menyebut yang lainnya? Cuma sekedar sembelih tok, enggak mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia mengatakan bismillah, itu pun tidak dia ucapkan. Tidak dia ucapkan. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam hal ini sangatlah keras. Hatta dia seorang muslim mukmin dan dia lupa mengucapkan bismillah pada saat penyembelihannya, maka sembelihan itu dianggap sebagai bangkai. Haram hukumnya untuk dimakan karena nas ini. Wala ta'kulu mimma lam yudzkarismullahi alaihi. Jangan kalian memakan sembelihan-sembelihan yang tidak disebut nama Allah atas sembelihan tersebut. Maka insyaallah ketika orang itu dikatakan padanya bahwa sembelihannya itu bangkai, maka berikutnya dia akan betul-betul mengingat dan tidak akan dia lalaikan untuk mengucapkan bismillah pada saat penyembelihannya. Karena dia merasa rugi, satu ekor ayam atau satu ekor kambing atau satu ekor sapi dinyatakan bangkai, tidak halal untuk dimakan hanya karena tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada proses penyembelihannya. Kemudian berikutnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal munkhaniqatu, jenis hewan yang tercekik, terjerat. Apakah dicekik dengan tangan atau tercekik dengan tali atau tercekik dengan pohon? Misalnya ada pohon begini modelnya, sama seperti ketapel, kemudian masuk. Dia masuk, mungkin dia gatal bagian lehernya, kemudian gosok, masuk lehernya ke sini. Karena yang namanya hewan tidak memiliki akal, ya kelas, dia cuma tarik-tarik saja. Sampai boleh jadi dia mati dengan cekikan dari batang pohon tersebut. Ini wal munkhaniqatu, tercekik, terjerat. Atau kita pasang dudeso, mau jerat burung mungkin, burung weris. Ternyata bukan kakinya yang terjerat, justru lehernya. Ketika terjerat lehernya dan mati dengan jeratan itu, maka jadi bangkai dia. Jadi bangkai dia. Wala haula wa quwwata illa billah. Atau rusa yang terjerat oleh lehernya kemudian mati dengan jeratan itu, maka dia termasuk al-munkhaniqatu, yang terjerat atau tercekik. Yang kedua, ya berikutnya, wal mauqudatu, hewan yang terpukul. Mauqudatu, dipukul. Barakallahu fikum. Kena hantaman atau ketabrak di zaman sekarang ini, mungkin kambing berkeliaran di jalan kemudian ketabrak mobil, mungkin terpental kemudian mati. Makanya namanya mutaraddiyah al-mauqudatu, atau dipukul dengan pentung atau apalah, atau terjatuh batu jatuh padanya, sebongkah batu menjatuhinya, menimpanya kemudian mati. Barakallahu fikum. Baik, kira-kira wal mauqudatu, mati gara-gara itu. Wal mutaraddiyatu, demikian pula hewan yang jatuh dari ketinggian, jatuh dari bukit, jatuh dari tebing, atau jatuh dari rumah susun berapa lantai kemudian jatuh ke bawah. wal mutaraddiyatu mati gara-gara itu, maka juga haram hukumnya, dianggap bangkai. Wan natihatu, dan binatang yang ditanduk oleh kawannya sendiri berlai, biasanya jantan dengan jantan, kemudian berkelahi, kemudian kena tanduk mati gara-gara ketanduk, maka juga haram hukumnya untuk kita makan. Wa ma akala as-sab'u, dan apa-apa yang dimakan oleh as-sab', binatang buas. Binatang buas pun tidak diperbolehkan kita untuk memakannya. Binatang buas haram kita untuk memakannya. Tapi pembahasan kita ini adalah pembahasan yang hukum asalnya boleh kita makan. Barakallahu fiik. Cuman ketika kematiannya tidak sesuai dengan proses penyembelihan syar'i, maka jadilah bangkai yang hukumnya haram untuk kita konsumsi, kita makan. Wa ma akala as-sab', dan apa-apa yang dimakan diterkam oleh binatang buas, illa ma dakaitum, kecuali apa-apa yang masih bisa kalian sembelih. Barakallahu fikum. Yani yang terjatuh tadi, yang tercekik tadi, yang ketanduk tadi, yang kepukul tadi, yang dimakan diterkam binatang buas tadi, kemudian masih sempat kita menyembelihnya, masih ada padanya ruh. Seperti di zaman Rasulullah SAW, ada seorang pengembala perempuan mengembalakan kambing-kambing tuannya. Kemudian ternyata di antara kambing itu ada yang jatuh dari ketinggian, masih hidup. Maka perempuan itu pun menyembelihnya dengan batu. Maka ditanyakanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallam, "Ma anharad dam wa dzukirasmullahi fakul." Apapun yang kalian pakai untuk menyembelih sembelihan dari benda-benda tajam, dari pisau, besi atau kayu atau batu atau kaca, pokoknya sesuatu yang besi kecuali gigi dan kuku atau tulang, ini tidak diperbolehkan dipakai untuk menyembelih. Selain itu silakan pakai sesuatu yang tajam. Apa yang menjadikan darahnya bisa mengalir, barakallahu fikum, dari benda-benda tajam? Bukan cuma sekedar mengalirkan darahnya, karena benda tumpul pun boleh dipakai untuk mematikan, atau dengan tangan memelintir kepala ayam mungkin keluar darahnya, tak putus di kepala, tetap haram hukumnya. Barakallahu fiik. Karena pakai yang dipakai adalah sesuatu yang tidak tajam. Ma an haraddam wa dzukira smullahi, dan disebut nama Allah atasnya, maka silakan kalian memakannya, konsumsi. Barakallahu fiik. Jadi semua kondisi tadi, ketika masih ada kesempatan untuk kita menyembelihnya, masih hidup, maka halal untuk kita makan. Subhanallah. Wa ma dzubiha 'alan nusub, kemudian Allah mengingatkan, dan sembelihan-sembelihan yang disembelih untuk berhala-berhala, walaupun memakai nama Allah Subhanahu wa taala, tapi tujuan penyembelihannya bukan untuk Allah, maka haram hukumnya untuk kita makan. Menyembelih untuk kuburan, menyembelih untuk wali fulan, menyembelih untuk subhanallah patung berhala dan yang lainnya. Wa ma dzubiha 'alan nusub, haram hukumnya dimakan. Subhanallah. Wa antastaqsimu bil azlam, juga tadi sudah selesai tentang masalah makanan sembelihan. Kemudian Allah mengatakan tentang pengharaman, al istiqsam bil azlam, yakni di zaman dahulu ketika orang-orang hendak melakukan hajatan bepergian, pesta nikah, atau hajatan-hajatan yang lainnya, atau mau safar, maka mereka pun datang ke berhala-berhala mereka. Kemudian mereka mengundi. Mengundi. Berbagai macam bentuk undiannya. Yang jelas, di sana ada perlakuan boleh atau tidak boleh, atau ulangi. Barakallahu fikum. Kalau dia goyang semacam kalau mungkin sekarang ini, daripada tiga kartu atau tiga gulungan kertas kemudian digoyang, maka yang keluar itu, itulah yang dibuka. Begitu begitu dibaca yang keluar itu adalah lakukan, maka mereka pun melakukan hajatan mereka. Kalau mereka mendapatkan, oh jangan lakukan, maka mereka pun tidak melakukannya. Jadi, kalau dia katakan kosong, maka diulangi lagi sampai keluar, imma mereka melakukannya atau mereka tidak melakukannya. Ini tidaklah diperbolehkan karena semuanya adalah fisq, kefasikan. Keluarnya seorang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana? Maka Allah Subhanahu wa taala menggantikan amalan yang lebih mulia, yakni istikharah. Melakukan istikharah, salat kepada Allah Subhanahu wa taala 2 rakaat, kemudian doa-doa istikharah. Kemudian silakan memilih apa yang Anda, besar hati Anda untuk melakukannya. Semoga itu adalah sesuatu yang terbaik yang Allah pilihkan untuk Anda. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, istiqsam ini tidak diperbolehkan. Dalikum fisq, karena itu semuanya adalah kefasikan. Al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Al-yawma, al-yawma hari ini. Hari itu adalah hari Arafah. Hari itu hari Arafah. Baik. Al-yawma, pada hari ini. Ya'isa alladhina kafaru min dinikum, orang-orang kafir pun sudah berputus asa dari agama kalian. Dulunya mereka sangat berharap dan masih berbesar hati untuk kaum muslimin ditarik ulang masuk ke dalam kesyirikan atau kekufuran. Masih ketika Islam masih di awal-awal. Masih semangat mereka, masih berharap kuat mereka untuk kembali ke agama nenek moyang. Tapi ketika hari Arafah ini di tahun ke-10 Hijriah, kaum muslimin sudah sangat banyak, luar biasa. Sekian banyak wilayah-wilayah sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Maka Allah mengatakan hari ini orang-orang musyrikin sudah putus asa. Tidak ada lagi harapan mereka untuk menarik kalian kembali melakukan kesyirikan. Al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum, maka jangan kalian takut dan khawatir kepada mereka. Tapi hendaknya kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku ridha untuk kalian Islam sebagai agama. Dan ini satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallahil Islam. Dengan diturunkannya Al-Quran, diutusnya Muhammad alaihissalatu wassalam, dan ditetapkannya agama Islam sebagai agama terakhir dari agama Samawi, tidak ada lagi agama-agama yang lain yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Islam telah menghapus semua agama Samawi, dan yang diterima hanya Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu." Barang siapa yang mau mencari agama selain Islam sebagai agama untuk dia peluk, untuk dia anut, fala yuqbala minhu, maka Allah tidak akan pernah menerima dari dia apapun yang dia lakukan dari amal soleh. Fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia termasuk orang-orang yang merugi nanti di hari kiamat. Betapa tidak, dia sudah berkorban dengan sekian banyak pengorbanan untuk kebaikan dia, ternyata tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah dia termasuk orang yang sangat merugi dan kekal dia dalam api neraka, padahal dia sudah menyangka bahwa dia akan menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan orang-orang yang berkeinginan untuk masuk surga, tapi dia memilih jalan bukan jalan Islam untuk dia jalani. La haula wa la quwwata illa billah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku ridha untuk kalian Islam sebagai agama. Faman itturra bi mahmasatin ghayra mutajanifin fil ithmi fa inna Allaha ghafurur rahim. Faman itturra, Allah menutup ayatnya ini dengan kondisi darurat. Faman itturra, barang siapa yang mutar, terpaksa karena kelaparan yang sangat Kalau dia tidak makan benda-benda haram yang tadi ini, maka nyawanya akan melayang. Famani turra, tadi pembahasan tentang yang diharamkan. Famani turra, barang siapa yang mutar, siapa yang dalam kondisi darurat, kelaparan sangat. Kalau dia tidak makan, makan mati. Di makhmasatin, makhmasa itu dalam kondisi kelaparan sangat. Ghaira mutajani fil ithm, tidak melampaui batas. Yakni ketika dia mendapati bangkai tadi, dia mendapati babi tadi, dia mendapati hewan-hewan yang berbagai macam modelnya tadi, itu yang bisa menyambung hidup dia, mempertahankan nyawanya, maka silahkan dia makan. Itu pun hanya sekedar untuk mempertahankan hidup, bukan untuk enak-enakan, bukan untuk barakallahu fikum, memanjakan diri dengannya, berbekal diri dengannya. Lah, sekedar untuk menyambung kehidupan dia. Gairah mutajani fil ismin. Kalau ini yang terjadi, keadaan ini dia alami, fa innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam kondisi darurat, silakan kalian memakan makanan yang diharamkan tadi sekedar untuk menyambung hidup. Bukan untuk senang-senang, bukan untuk enak-enakan. Bukan mau menikmati betapa lezat dan nikmatnya makan-makan seperti masakan babi dan berbagai macam. Lah. Tapi karena apa? Tidak ada makanan yang lain yang bisa dia makan yang akan mengancam keselamatan jiwanya. Maka silakan dia makan sekedar untuk menyambung hidup. Maka Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim, pengampun lagi Maha Penyayang. Aini barakallahu fikum. Ayat yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita tentang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tidaklah sekali lagi kita ulangi, tidaklah Allah mengharamkan sesuatu kecuali mudaratnya sangat banyak, kejelekannya sangat banyak. Baik, untuk umat ini. Maka barakallahu bikum, manusia yang paling sehat sesungguhnya adalah kaum muslimin ketika syariat ini dijalankan sebagaimana mestinya. Maka manusia yang paling sehat sesungguhnya adalah kaum muslimin. Barakallahu bikum. Apa yang mereka makan, apa yang mereka pakai, apa yang mereka, segala sesuatunya. Baik. Apa yang mereka hendak lakukan, semuanya dibatasi. Intinya tidaklah Allah melarang dari sesuatu kecuali sesuatu itu sangat berbahaya untuknya. Apakah makanan, minuman, perbuatan, perilaku. Baik. Itu sangat membahayakan dirinya, membahayakan agamanya, membahayakan hartanya, membahayakan akalnya, membahayakan kehormatannya dan seterusnya. Barakallahu fikum. Baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita minta pardon majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.